بسم الله الرحمن الرحيم. Di balik takdir itu selamanya ada yang namanya al-hikmah al-ilahiyah. Ada hikmah ilahiyah di balik semuanya. Tidak semua sejalan dengan keinginan kita, tidak semua harus sesuai dengan planning, perencanaan kita, tidak semua sesuai dengan perkiraan-perkiraan kita, tidak. Ketika kita temukan sesuatu di balik takdir ini yang tidak sesuai dengan itu tadi, percayalah ada hikmah ilahiyah yang pasti baik. Makanya prinsipnya dalam hidup ini, selalulah berprasangka baik kepada Allah, itu yang paling penting. Husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada takdir yang tidak baik. Semua takdir itu pada hakikatnya baik. Kitalah yang menilai takdir ini kurang baik. Kalau begitu kata kuncinya adalah sering-sering menghayati tentang hikmah ilahiyah di balik semuanya. Nah kata-kata ilahiyah yang saya sebutkan tadi, ini menggantikan kata-kata hikmah maliyah duniawiyah, syahwatiyah. Enggak harus selalu dibalik segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita yang bentuknya materi, yang bentuknya kesenangan, yang bentuknya duniawi, enggak. Hikmah ilahiyah itu kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak berbentuk materi, dan tidak untuk kepentingan dunia, itu biasanya. Yang disebut dengan hikmah ilahiyah. Dan kalau orang sudah dikasih ilmu itu, yu'til hikmata may yasha, kalau sudah dikasih ilmu hikmah ilahiyah, faqad utiya khairan katsiran. Berarti dia telah diberikan nikmat yang sangat besar. Hikmah ilahiyah. Di mana nikmat besarnya? Begini. Enggak penting kita ditakdirkan cantik atau tidak cantik waktu terlahir, enggak penting. Tapi seberapa bersyukur kita dengan nikmat yang diberikan pada saat ini. Pasti ada hikmah ilahiyah di baliknya. Buat apa dikasih nikmat cantik, dikasih nikmat kurang cantik, kalau tidak bisa memahami di balik ini semua. Enggak penting bagi kita sekarang, untung besar atau untung kecil itu enggak penting. Yang penting adalah seberapa pandai kita memandang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini. Ustaz, kalau begitu ilmu hikmah ilahiyah itu sebetulnya yang mana sih kata kuncinya Ustaz? Udah saya kasih kunci-kunci aja ya. Mau dapat ilmu hikmah ilahiyah? Mau. Kata kuncinya syukur. Itu kata kuncinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Anishkurli. Dan telah kuberikan kepada Luqman ilmu hikmah dari Allah. Dan kata kunci daripada ilmu hikmah yang Allah berikan kepada Luqman adalah anishkurli. Bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah kepadaku. Catat baik-baik. Jadi ciri-ciri orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu hikmah itu, dia selalu bersyukur dalam keadaan bagaimanapun. Humble dia. Dia itu kayak rotan. Ditarik kemana aja lentur. Lentur. Tidak seperti tebu yang kering, dimiring dikit patah, ke depan patah, ke belakang patah, ke samping patah. Orang-orang yang dapat ilmu hikmah itu hidupnya humble dia. Ditekuk kemana saja, kehidupannya bagi dia adalah semuanya baik. Dia selalu bersyukur, itu kata kuncinya.